Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi mantamasaka bisunnatil yamudin. Bisa mendengar serta sahabat BSI yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam Jumat ini, kita dapat melanjutkan daurah idaman kita, yaitu daurah dasar-dasar ilmu dasar keislaman dalam membahas kitab usul iman fi dha'il kitab sunnah, pokok-pokok pondasi keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, yang mana pembahasan kita ini sudah masuk pada fasal yang kelima, yaitu wajibnya berpegang teguh dalam Al-Quran sunnah, ya, dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Di dalam ini terdapat tiga pembahasan. Pertama, apa makna berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalilnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan terhadap berbagai perkara-perkara yang baru dalam agama yang disebut dengan istilah syariah adalah sebagai bid'ah. Pembahasan ketiga adalah dhamul tafarruqi wal ikhtilaf, yaitu celaan berpecah belah dan berselisih dalam agama. Pembahasan pertama kita adalah yaitu membahas tentang makna al-i'tisam bil kitab sunnah wa adillatu wujubiha au wujubihi, ya. Yaitu apa maksud berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah serta ada dalil yang mewajibkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah tersebut. Saudara-saudara kutu iman yang mati Allah SWT, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah SWT kembali melanjutkan jumpa kita yang ke-46 ini, yaitu majlis yang ke-46 dari majlis pembahasan kitab usul al-i'tiqad, ya, usul iman fi dha'il kitab as-sunnah. Mengenai tentang yang majlis ke-46 ini membahas tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu kita semua yakin, semua kita tahu bahwa bagaimana penting dan urgennya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam prakteknya kadang-kadang pengamalan ini tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran Sunnah itu sendiri. Di samping mungkin keterbatasan ilmu yang kita miliki tentang dalil-dalilnya serta efek buruknya, konsekuensinya dari meninggalkan Al-Quran Sunnah. Meninggalkan Al-Quran Sunnah tentu bertingkat-tingkat atau bermacam-macam bentuknya. Ada yang orang sama sekali tidak mau beriman Al-Quran Sunnah, atau dia mengambil sebagian isi Al-Quran, sebagian isi Sunnah sesuai dengan pandangan pendapat dia. Ada pula sebagian yang mendahulukan atau ingin mengadopsi atau ingin mencampur adukkan antara ajaran Al-Quran Sunnah dengan ajaran di luar Islam. Ini juga ada versi-versinya. Atau menafsirkan Al-Quran Sunnah sesuai dengan versi-versi pandangan pendapat orientalis ataupun musuh-musuh Islam, baik di kalangan orang liberalis dan seterusnya. Kemudian juga ada sana kelompok yang mendahulukan, yaitu mimpi, ya, mimpi gurunya kah atau mimpi dia di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada pula mendahulukan logikanya, ya, ada mendahulukan mantik, istilah-istilah filsafat Yunani, rumusan-rumusan, konsep-konsep filsafat Yunani, ya. Atau lebih mendahulukan aturan-aturan buatan manusia yang jelas-jelas melisih Al-Quran dan Sunnah. Atau keputusan dari konsensus-konsensus dari muktamar sebuah organisasi yang dia masuki atau ormas yang dia banggakan. Ya, berbagai hal yang dimana sebagai manusia tanpa disadari kadang-kadang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah demi untuk mencapai kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, efek buruk dari hal ini telah terlihat nyata di tengah umat, terjadinya perpecahbelahan, kelemahan umat, serta berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai di tengah umat ini, Tidak lain tak bukan adalah akibat dari jauhnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan umat Islam untuk bersatu, ya, dan menjaga persatuan tersebut, ya, berada dalam satu barisan, ya, karena dengan demikianlah mereka akan menjadi umat yang dihargai, umat yang dimuliai, dimuliakan, umat yang dihormati. Tetapi dasar persatuan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi banyak sekarang ada orang berupaya membuat berbagai konsep-konsep persatuan atau organisasi-organisasi dengan tujuan untuk mempersatukan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, karena memang konsep dan dasar-dasar persatuan itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sebaliknya Al-Quran juga, Al-Quran dan Sunnah, wahyu Allah SWT, melarang kita untuk berpecah belah. Ya. Jadi hal ini perintah bersatu dalam agama berpegang teguh Al-Quran Sunnah. Jadi ada perintah persatuan, kemudian dasar persatuan itu Al-Quran Sunnah. Ada larangan untuk berpecah belah, karena perpecah belah itu disebabkan karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Bentuk ketidakberpegangnya seseorang Al-Quran Sunnah itu berbagai variasi tadi, berbagai macam bentuk alasan. Bisa karena taklid kepada peninggalan nenek moyang, sebagaimana orang-orang musyrikin. Taklid dengan budaya, dengan karya-karya anak negerinya, ya, dengan budaya-budaya menyisi, tentu yang kita maksudnya menyisi akidah tauhid atau menyalahi ajaran Islam. Nah, di sini kita bukan berarti mempertentangkan antara budaya dengan Islam, tetapi Islam adalah memperbaiki budaya-budaya yang berefek buruk dalam kehidupan manusia, baik dari sisi keyakinan maupun kondisi sosial masyarakat. Baik, jadi Al-Quran menyuruh kita bersatu, tapi persatuan itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya Al-Quran melarang kita berpecah belah, di mana perpecah belahan disebabkan karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam persoalan kehidupan kita ini. Sehingga banyak sekali terjadi keributan, perselisihan, pertengkaran, perpecah belahan di tengah umat ini. Seberapa jauh umat ini seberapa dekat umat ini Al-Quran dan Sunnah, sebagian itu pula kemungkinan mereka untuk bersatu. Seberapa jauh mereka umat ini untuk menjauhi Al-Quran dan Sunnah, sebagian pula mereka akan berpeluang untuk terjadinya perselisihan dan perpecah belahan. Baik. Mungkin sebagian kita akan bertanya, bukankah setiap kelompok yang memecah belah agama ini seperti kelompok Qadariyah ataupun Jabariyah, atau Murjiah, atau Khawaris, ataupun Syi'arafidah, atau Mutasawwifah, kelompok-kelompok Sufi dan lain semacamnya, bukan mereka semua mengaku mengikuti Al-Quran Sunnah, Ustaz? Kalau mereka mengikuti Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah itu bukan dipahami menurut kemauan konsep masing-masing, tetapi ada rujukan di dalam memahami rumusan-rumusan dasar-dasar pokok keislaman itu ada yang harus kita yakini dan kita imani menurut pemaham para salafus soleh. Nah, di sini kadang-kadang kalau kita lihat banyak kelompok yang kadang-kadang demi mengklaim kebenaran, demi untuk membela kebatilan dia sebut dengan dua dalil. Imam mengatakan masing-masing punya dalil. Nah, itu diantaranya. Atau dengan dalil lain disebutkan ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ini dua bahasa yang kadang-kadang ambigu ketika kita mau menerapkan Al-Quran Sunnah dalam kehidupan kita. Dalam kenyataannya, praktek dari hal itu tidak ternyata, ya, umpamanya ambil baik dan buruknya, ataupun masing-masing punya dalil. Jadi persoalan masing-masing punya dalil bukanlah suatu dasar untuk membenarkan sebuah pendapat ataupun perkataan ataupun keyakinan. Tetapi dalil itu harus dipahami dengan benar, itu maksudnya. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita pahami dari dalil itu adalah benar, adalah dengan mengcross-check dan menimbang pendapat, pemikiran, syarah, dan penjelasan tetap dalil dari Al-Quran itu dengan penjelasan para sahabat Rasulullah SAW, para ulama yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, dan para atba' tabi'in, serta ulama-ulama yang konsekuen, yang istiqomah dengan pemahaman salafus soleh. Nah, jadi bukan persoalan punya dalil, tetapi bagaimana memahami dalil. Orang-orang murji'ah ketika mereka mengeluarkan iman, mengeluarkan amal bagian dari iman, mereka juga punya dalil. Orang-orang qadariyah ketika mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya dalil. Orang-orang jabariyah ketika mereka mengatakan bahwa makhluk tidak punya pilihan, makhluk ini tidak punya qudrat dan iradat, tidak punya kemampuan, menafikan adanya pilihan bagi makhluk, mereka juga punya dalil. Dan berbagai asumsi-asumsi kebenaran yang dimiliki oleh berbagai aliran, mereka mengaku punya dalil. Tetapi untuk tahu kita bahwa dalil itu benar atau salahnya, dan itu dilihat dari sisi pemahamannya. Ya, untuk tahunya sebuah dalil itu benar, ditempatkan pada tempat yang benar. Karena kadang-kadang ada orang berdalil untuk menyatakan suatu pendapat, padahal dalil itu sebetulnya menunjukkan pembahasan atau topik atau hukum yang berbeda. Nah, contoh ketika kita melarang orang umpamanya melakukan meminta-minta ke kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, mereka akan berhujah dengan apa? Hadis keutamaan ziarah kubur. Nah, itu kan beda. Yang kita persoalkan ziarah kubur. Yang persoalkan adalah melakukan ibadah-ibadah di kuburan. Nah, kemudian ketika kita melihat berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan berdalil-dalil yang menyebabkan pemahamannya zikir jama'i. Mereka boleh dalil-dalil keutamaan zikir. Ya, ketika berbagai adanya kritikan terhadap perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka akan berhujah dengan dalil keutamaan-keutamaan, mencintai Rasul, umpamanya, dan seterusnya. Padahal dalil-dalil itu telah dipahami dengan tepat dan jelas dan tegas oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah memahami dalil-dalil seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Baik. Jadi, tidak akan mungkin kita ini tidak akan beda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu harus kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah sebenarnya pesan dari Allah dan juga Rasulullah SAW kepada kita. Baik. Untuk ya berpegang teguhnya kita dan bersatunya kita, maka kita disuruh untuk sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi apapun bentuk perselisihan, perbedaan pendapat yang ada di dalam kehidupan kita ini, terutama dalam persoalan-persoalan pemahaman agama, maka intinya kembali Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih. Praktik inilah yang terjadi di masa semasa hidup Rasulullah SAW. Para sahabat jika mereka berbeda pendapat, mereka datang ke Rasulullah SAW bertanyakan persoalan tersebut. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita lihat para sahabat itu bertanya tentang sebuah hukum, ya, dalil seperti umpamanya ketika Umar bin Khattab saat mau menerima kunci Baitul Maqdis, ya, Baitul Muqaddas, dalam perjalanan beliau mendengar adanya wabah di negeri Syam, beliau mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW. Bertanya siapa yang mereka mengetahui tentang persoalan ini. Demikianlah praktiknya ketika umpamanya Rasulullah SAW di saat wafatnya Rasulullah SAW, pemilihan khalifah dan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masa khalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka berupaya dalam setiap perselisihan itu mereka kembali kepada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Seperti ketika telah wafatnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab saat itu ya belum yakin Rasulullah SAW wafat. Ya. Namun Abu Bakar Siddiq setelah membacakan Al-Quran, ya, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya. Kemudian ya, Abu Bakar setelah membacakan ayat tersebut, Umar baru tersentak dari ketika mendengar ayat tersebut, dan baru dia yakin Rasulullah SAW telah wafat. Demikian pula perbedaan pendapat Rasulullah SAW ketika di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Perbedaan pendapat para sahabat, kemudian diberikan pula hadis oleh Abu Bakar Siddiq anhu bahwa para nabi dikuburkan di mana tempat ia meninggal. Demikian seterusnya, ketika perbedaan dalam milik khalifah, mereka pun merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW telah mendahulukan Abu Bakar Siddiq dalam urusan agama mereka, seperti imam dalam sholat, apakah kita tidak reda untuk urusan dunia kita, kata mereka. Dan begitu mereka setiap ada persoalan, mereka lalu mengemukakan dalil-dalil. Ya. Baik, jadi intinya untuk bersatu itu tidak seperti diasumsi oleh sebagian kelompok. Ketika mereka ingin persatukan kaum muslimin, mereka buat kelompok baru lalu mengajak kaum muslimin ke kelompok yang baru itu. Ini sebetulnya hakikat perpecah belahan. Inilah hakikat perpecah belahan itu sebetulnya bukan persatukan tapi telah memecah belah kaum muslimin. Karena persatuan itu dibentuk dari Al-Quran Sunnah, yaitu persatuan yang telah ada semenjak Rasulullah SAW membawa ajaran Islam ini, lalu diikuti para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, itu disebut dengan jamaah kaum muslimin. Jadi, kemudian, bagaimana dengan organisasi atau berbagai komunitas-komunitas yang ada? Apakah itu bisa dikatakan sebagai upaya telah memecah belah agama ini? Apakah termasuk dari perkara yang dihalalkan atau yang diharamkan? Perkara tersebut tergantung dari bagaimana menyikapi organisasi tersebut. Jika organisasi lebih didahulukan di atas hukum Allah, keputusan-keputusan dari pimpinan organisasi atau ormas atau partai lebih didahulukan atas perintah Allah, ya, dari hukum Allah, maka jelas itu adalah perbuatan memecah belah agama ini. Ya, tapi kalau hanya sebagai fasilitas untuk bekerja sama, ya, untuk memajukan sebuah usaha, melancang sebuah program dengan bersama-sama, lalu dengan satu visi dan misi, membuat sebuah yayasan, ya, membuat sebuah komunitas demi untuk mencapai tujuan tersebut, ya, biar fokus dan ada tanggung jawab, ya, itu tidak bermasalah. Tapi bila menjadi suatu fanatik terhadap kelompok tersebut, ya, tidak mau membela, tidak mau, bahkan kalau salah pun dari kelompoknya dia bela, ya, dan bahkan kalau kelompok lain benar pun tidak mau diterima, nah ini yang di apa namanya yang dicela dalam Islam. Ataupun bukan dari kelompoknya dia tidak mau menolong, tidak mau bekerja sama, ya, jika bukan dari kelompok dia karena tidak termasuk dalam organisasi dia, nah ini suatu bentuk-bentuk apa namanya akan munculnya kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang mencobalah dalam agama ini. Tapi bagaimana kalau kita katakan tadi dalam bentuk untuk satu visi memajukan sebuah program saja, sebatas itu bekerja sama agar terjelas tanggung jawab, ya, masing-masing dalam melaksanakan tujuan visi dan misi tersebut, itu tidak bermasalah selama tidak dijadikan sebagai alat untuk memecah belah barisan kaum muslimin, ya, baik dalam politiknya maupun dalam usaha sosial apa namanya dakwah sosialnya. Baik, jalan yang benar untuk menuju keselamatan, ya, adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka itu adalah benteng yang terkokoh, ya, wahirzum mazin, tempat sembunyian yang sangat kuat bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya sebutkan sebagian dalil yang mewajibkan kita untuk berpegang teguh dalam Al-Qur'an Sunnah dan bersatu dalam agama ini. Jadi, ayat ini dalam surah Ali Imran ini, yaitu ayat 103, itu ada dua hal yang saling terkait, yaitu antara berpegang teguh dengan agama Allah dan berpecah belah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jadi apa maksudnya ini? Pertama, suruh pegang teguh dengan tali Allah dan agama Allah keseluruhan, kalian seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berpecah belah. Karena yang menyebabkan salah satu kita berselisih pecah belah adalah ketika kita tidak lagi berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Hari ini umat dilemahkan dari berbagai posisi. Karena memang ada sebagian kelompok umat ini yang mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mungkin menuduh kelompok-kelompok yang berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan tuduhan-tuduhan fitnah, tuduhan-tuduhan untuk menjelekkan, tuduhan untuk menjatuhkan. Nah, ini suatu fitnah yang harus kita lihat. Yang perlu kita sadari, di mana standar yang kita pakai untuk menjaga persatuan itu berbeda dengan standar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ingin mempersatukan orang, mempersatukan kaum muslimin adalah dengan menyuruh mereka, mengajar kepada mereka agama Allah, memotivasi mereka untuk berpegang teguh agama Allah, itulah orang hakikatnya mempersatukan kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat hari ini justru tuduhan itu terbalik. Ketika kita mengajak orang untuk berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan Sunnah Rasulullah SAW, mengikuti paham Salafus Saleh, mereka mengatakan itulah kelompok yang suka menjala persatuan. Nah itu. Padahal mereka membuat sebuah kelompok yang mereka lain ajak ke kelompok mereka yang baru ini. Para ini hakikat mecah belah. Lalu ketika orang tidak mau bergabung dengan kelompok yang telah dia bentuk, dengan konsep-konsep pemikiran yang telah dia bentuk dalam sebuah komunitas dia tersebut, dianggap mecah belah umat. Jadi caranya mendoktrin agar orang-orang telah terpengaruh oleh mereka dan tidak mau mendengar dakwah sunnah, mereka buat suatu fitnah. Itu kelompok suka mecah belah. Ia memecah belah kelompok-kelompok mengisi Al-Quran Sunnah dan mengajak mereka untuk bersatu dalam Al-Quran Sunnah. Tapi kita tidak memecah belah orang-orang yang berpengaruh dengan Al-Quran Sunnah. Maka kelompok-kelompok yang tidak menyesal Al-Quran Sunnah akan terpecah belah dengan dakwah salaf. Betul. Kenapa terpecah belah? Mereka akan, orang yang tersadarkan dengan pemahaman salafus soleh dan memahami Al-Quran Sunnah ini akan kembali kepada kelompok yang benar, kepada jamaah, kepada Al-Sunnah Al-Jamaah, kepada kelompok kaum muslimin yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dan disebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatum ummati dhahirin al-haq, akan senantiasa satu golongan dari umat bumi berada atas kebenaran. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan Allah untuk terjadinya hari kiamat. La tazalu ta'ifatum ummati dhahirin al-haq, la yadurru man khalaqahum wa la man khadalahum. Ya. Akan senantiasa ada satu golongan dari umat bumi ini berada di atas kebenaran. Tidaklah memudaratkan pada mereka orang yang mengisi dan menghina mereka, menjatuhkan mereka, ya. Maka kalau mereka mengatakan maksud memecah belah, kalau kita tidak memecah belah orang-orang yang berada dalam agama Allah, tidak, yang berpegang dengan Al-Quran Sunnah, itu tidaklah dakwah salaf seperti itu. Tapi dakwah salaf memang memecah belah kelompok-kelompok yang memecah belah kaum muslimin. Sehingga kelompok-kelompok mengisi Al-Quran Sunnah itu terpecah belah karena ketika sebagian kelompok mereka mendengar kebenaran, mengikuti kebenaran, ya, sesuai pengamalan para sahabat Rasulullah terhadap agama mulia ini. Nah, sehingga mereka menuduh balik bahwa kelompok-kelompok mengajak kepada sunnah dianggap sebagai orang mecah belah oleh mereka. Padahal mereka hakikatnya mecah belah, karena mereka membuat kelompok-kelompok orang menjauhi Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salafus soleh. Kalau kita tidak, justru mengajak orang untuk kembali kepada kelompok yang telah dibentuk oleh Rasulullah, jamaah yang telah dibentuk Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Itu mengikuti paham salafus soleh. Jadi kita tidak mecah belah. Justru orang yang mecah belah itu adalah orang yang mempromosikan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran ataupun berbagai ritual-ritual bid'ah yang mereka promosikan kepada umat, ini hakikat mereka yang mecah belah. Ketika kita menasihati umat tidak mau, jangan ikuti berbagai acara-acara, program-program, perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, mereka menuduh balik kita lah yang mecah belah. Padahal mereka hakikat yang telah membuat mecah belah dalam agama ini dengan munculkan bid'ah-bid'ah, perbuatan metode-metode ibadah, ritual-ritual ibadah dalam agama ini, hakikat mereka yang telah mecah belah kaum muslimin. Nah, kita menyadarkan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pandangan-pandangan menyisi Al-Quran Sunnah ini, mereka menuduh balik bahwa kita lah yang mecah belah. Dan Allah SWT tahu siapa sebenarnya yang mecah belah. Kita adalah benar-benar ingin mengajak persatuan umat di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Baik. Maka ayat tadi, wa'tasimu bihabli jami' wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian seluruh dengan tali Allah, janganlah kalian berpecah belah. Kemudian, karena apa hubungan antara pegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan pecah belah tadi sudah dijelaskan, bahwa pecah belah itu akan menyebabkan kita jauh dari agama Allah. Kemudian, menyebabkan kita tidak pecahnya persatuan kita adalah ke masing-masing kita tidak mengamalkan, tidak menalami agama Allah SWT. Maka dari itulah kita menjaga persatuan ini, kita ajarkan agama Allah kepada umat manusia. Agar mereka mengerti, mengamalkan, meyakini apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Inilah kita menjaga persatuan. Jadi kita yang berdakwah kepada tauhid yang benar, kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, menjauhi perbuatan syirik, hurafat, bid'ah, selama takhayul, selama macam itu, ini hakikat adalah menjaga persatuan umat di atas Al-Quran Sunnah. Ya. Itu akan mengusik persatuan-persatuan yang menyisihi Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi ayat ini memang pesannya dalam sebetulnya. Jadi ada menjelaskan sebab akibat dari dua belah, dari dua sisi. Ya. Jika kita tidak berpegang teguh Al-Quran Sunnah, tentu kita akan terpecah belah dalam agama ini. Kita akan menjadi lemah. Kemudian, sikap suka mecah belah itu adalah sikap yang menyelisih, yaitu Al-Quran Sunnah, karena adalah suatu sifat yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita katakan Allah menyuruh kita berpegang teguh dengan antara Allah dan agama Allah ini. Dan itu bukan sekedar bagaimana maksudnya itu berpegang teguh. Tentu maksudnya mulai dari mempelajari, mengetahui. Bagaimana dia akan berpegang teguh, sebab saya tidak tahu apa yang mau dipegangnya. bagaimana dia akan istiqomah, bagaimana dia akan konsekuen dengan ajaran agama sedangkan dia tidak mempelajarinya. Apa itu akidah al-wala wal-bara? Apakah itu akidah beriman kepada Allah, akidah beriman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada iman kepada rasul, hari akhirat, dan takdir baik? Bagaimana penjelasan-penjelasannya? Bagaimana paham-paham yang menyebabkan terjadi perpecahan dalam agama? Kalau kita tidak belajar, maka sebetulnya perintah berpegang teguh dengan agama Allah itu adalah perintah, termasuk dalamnya mempelajari, amalkan, ya, pegang erat-erat, ya. Dan supaya tidak terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam. Maka oleh sebab itu, kelompok yang selalu menyampaikan ajaran Islam sesuai pemahaman salafus saleh adalah mereka orang selalu berjuang mempersatukan umat di atas Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu ayat mengubadkuru nikmatan alaikum idkuntum ada'an fa'allafa baina qulubikum. Ini Allah SWT mengingatkan nikmatnya kepada kaum muhajirin dan ansar, yang terutama kepada kaum ansar, yang mana mereka sebelum datangnya Islam, itu mereka selalu berada dalam keadaan perpecahan dan perselisihan. Ya, ingatlah ya, oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian ketika kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmati ikhwana, lalu kalian menjadi bersaudara berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan sebuah nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, sebenarnya, jika kita bicara masalah persatuan bangsa dan negara ini, intinya adalah mendidik umat Islam berpegang teguh Al-Quran, bukan menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Intinya adalah mengembalikan paham umat Islam ini kepada paham salafus soleh dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka terjadinya persilangan di sana-sini, munculnya kelompok-kelompok di sana-sini, adalah banyaknya kelompok-kelompok yang melahirkan teori, pendapat, pandangan menyisi Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan pemahaman salafus salih. Baik. Maka Allah ingatkan, ingatlah. Allah menjelaskan bagaimana susahnya hidup kalian saat tidak diberi nikmat untuk bersatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita merasakan bagaimana kondisi bangsa kita, ya, ketika tidak diberikan nikmat persatuan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Persatuan hanya sebagai label-label, motivasi-motivasi belaka, tapi tidak nyata dalam langkah-langkah politik kita, dalam langkah-langkah ekonomi kita, dalam langkah-langkah hukum kita. Maka ini akan selalu terjadi perpecahan di dalam tengah bangsa ini. Ya, apabila keadilan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, atau keadilan itu hanya untuk membela kepentingan politik, ya, ataupun ekonomi itu hanya untuk membela kepentingan politik, dan seterusnya hukum, ya, dan berbagai hal selalu arahnya ujungnya adalah kekuasaan untuk melanggengkan sebuah kepentingan politik, maka di situ kita tidak akan pernah bersatu. Dan kita merasakan ketika ya umat ini dijauhkan dari agamanya, betapa umat ini terjadi permusuhan, perselisihan yang tidak pernah reda, ya, dan perselisihan itu akan berefek kepada ketenangan kehidupan bangsa dan negara ini. Maka Allah katakan, wadhkuru ni'matan 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Bagaimana dengan persatuan itu? Kalian menjadi tenteram, tenang, ya. Lalu diingat ketika kalian dulu saling bermusuh-musuhan, lalu Allah jadikan hati kalian bersatu. Ya. Maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian kata Allah, wa kuntum 'ala syafa'a furatin minan nar. Ini buruknya sebuah pecah belahan itu, yaitu Allah gambarkan sudah berada di jurang, di bibir jurang neraka. Di bibir jurang neraka. Artinya sudah sampai terjatuh ke dalam neraka. Sudah di bibir jurang neraka, kebinasaan lah. Maka begitu bentuk hinanya perpecah belahan itu. Maka orang yang dengan pendapatnya, dengan konsepnya, dengan ormasnya, dengan organisasinya, terjadinya perpecah belahan oleh umat, oleh mereka, maka ini adalah adab yang keras yang akan dia rasakan. Sebenarnya Allah gambarkan, bahkan mereka sudah berada di jurang neraka, di pintu jurang neraka. Fa'angkotakum min Allah menyelamatkan kalian dari pinggir jurang neraka tersebut. Tadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, ayat ini Allah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah ini disafsirkan oleh perjanjian kita kepada Allah untuk beriman, ya, benar-benar mengamalkan Al-Quran Sunnah, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang diartikan juga tali Allah, disebutkan agama Allah, ada mengartikan Al-Quran, sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, ya. Kemudian, ya, perjanjian yang diambil Allah SWT ke muslimin adalah ketika datang asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad, bersaksi dia. Ya, itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk bersatu dan melarang berpecah belah. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, maka agar kita berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW, wa ma atakum rasulun khudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi di sini disebutkan dua ayat. Yang pertama bertanggung dengan Al-Quran, diambil dalilnya wa'atah simba'amil jami'an. Yang kedua bertanggung dengan sunnah, berambil dengan dalilnya wa ma'atakum rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan kepada kalian oleh Rasulullah SAW, ambillah. Dan apa yang cegah kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ini dalil yang dalil menyebutkan kita wajib kita bertanggung dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, pertama dalam surah Ali Imran ayat 13, yang kedua adalah surah Al-Hasr ayat 7. Jadi, tidak dipilah-pilah. Karena ada sebagian orang mau mengambil pokok-pokok agama saja, kemudian konsep-konsep ekonomi, konsep-konsep politik jauh dari Al-Quran Sunnah. Itu tidak mungkin. Itu tidak waktasimu namanya, tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Tapi memilah-milih ajaran Islam sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Inilah menyebabkan umat Islam menjadi terpecah belah. Karena ada gerakan-gerakan mereka mengatasnamakan Islam agama dengan dibawa-bawa dalam politik. Tapi nyatanya mereka ketika pemilihan umum, ketika pemilu, ketika adanya hal, mereka mengambil simbol-simbol agama untuk kampanye dan seterusnya. Bahkan, ya, menarik tokoh-tokoh agama untuk ikut dalam gerakan politik mereka. Tapi dalam waktu yang sama, mereka juga melarang Islam sebagai, melarang orang-orang untuk menjadikan agama sebagai landasan politik. Ini suatu kenyataan yang selalu kontradiksi di antara mereka-mereka yang telah membuat dunia membutakan mata hati mereka, ya. Sehingga mereka menyatakan agama itu tidak ikut campur dalam kehidupan secara utuh, tapi dikatakan Islam itu hanya mengatur masalah ibadah saja, ataupun masalah muamalah, masalah politik, masalah sosial. Mereka anggap Islam tidak memiliki aturan, atau mereka menganggap aturan Islam kurang tepat untuk dijalankan. Sedangkan Allah SWT dan bertanggung kita untuk memperang teguh agama ini dengan seutuhnya. Ya, sebenarnya Allah sebutkan udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Quran itu secara ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan dipilih-pilih sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Baik. Kemudian apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka wajiblah setiap makhluk, setiap hamba, orang beriman untuk ikuti dan melakukannya, dan tidaklah boleh sedikit menyelisihinya baik dalam urusan pokok-pokok agama maupun dalam cabang-cabang keagamaan. Nah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi dalam pergang teguh Al-Quran ini juga ada persepsi banyak di aliran-aliran. Ada orang yang pergang teguh Al-Quran itu dalam masalah apa? Hukum-hukum berkenaan dengan ibadah saja. Ya, atau hukum masalah muamalah saja. Tapi dalam soal akidah, mereka ambil sumber dari konsep-konsep rumus-rumus filsafat Yunani dalam keyakinan, dalam paham ketuhanan mereka tidak mau mengambil Al-Quran. Ya, mereka berpegang betul kepada istilah-istilah mantik, filsafat dan seterusnya. Ada pula orang yang mengambil Al-Quran ini sesuai dengan kebutuhan organisasinya atau bangsanya, tidak mengambil Al-Quran itu sesuai aturan yang diturunkan oleh Rasulullah secara keseluruhan. Ada pula orang yang ingin membedakan antara Al-Quran dengan Sunnah. Ada kelompok yang mengatakan diri mereka hanya mengambil Al-Quran, tidak mengambil Sunnah. Ini juga telah menimbulkan perselisihan, perpecahan, pelahan di kaum muslimin. Ada pula yang mau mengambil Sunnah yang mutawatir, tidak mau mengambil Sunnah yang dibawakan dalam, tidak sampai pada tingkat mutawatir. Ada pula yang mengambil hadis-hadis mutawatir saja untuk pokok-pokok akidah, tapi tidak mau mengambil hadis ahad dalam pokok akidah. Ini bentuk-bentuk pemisahan, pemilah-milahan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menjauhkan umat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka tidak ada alasan bagi seseorang, ya, kemudian bagi siapapun yang mencoba mendahulukan pendapat gurunya, seperti orang-orang Syiah mendahulukan pendapat imamnya daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahkan mereka yang hujah, mereka mengatakan karena yang paham Al-Quran Sunnah adalah imam, apapun yang katakan imam itulah yang benar menurut mereka. Demikian pula kelompok-kelompok yang mirip dari kelompok-kelompok sufi yang ekstrim juga semakin mereka adalah apa yang dikatakan oleh guru mereka, ya, itulah yang benar, ya, walaupun nyatanya tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi itu adalah apa yang disampaikan oleh mereka, guru mereka, mereka tafsirkan itu sebagai batinnya Al-Quran, makna yang tersirat dan semacamnya, mereka sebutkan demikian. Dan banyak lagi kelompok-kelompok yang berusaha bagaimana menjauhkan umat ini dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan mungkin untuk melarang orang membeli Al-Quran. Mereka tidak akan mungkin melarang orang untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Tetapi mereka mencoba memasukkan paham-paham, pendapat-pendapat bagaimana mereka agar Al-Quran itu tidak pahami sesuai dengan dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini ada upaya-upaya demikian, maka mereka mengambil konsep-konsep orang-orang orientalis, orang-orang konsep filsafat untuk memaknakan, menafsirkan Al-Quran. Ini yang perlu kita waspadai. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ketegasan wajibnya mengamal Al-Quran Sunnah itu, ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa rasulahu. Wahai orang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Wala tawalu anhu, jangan kalian berpaling darinya. Wa antum tasma'un, dan kalian orang-orang yang mendengar. Artinya, wala tawalu anhu, jangan kalian berpaling darinya, adalah jangan kalian meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa maiti ar-rasul, faqad ata Allah wa maitan. Jadi ketaatan kepada Rasul sama seperti taat kepada Allah SWT. Karena Rasul tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang menyelisih ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah katakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan ayat tadi, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang diberikan, yang dijelaskan oleh Rasul, dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Apa yang dicegah kalian dari ini, maka tinggalkanlah. Ini adalah konsep seorang mukmin di dalam beragama. Maka oleh sebab itu dalam sebuah kejadian Ibnu Mas'ud atau menyebutkan sebuah ayat, ya, ataupun Umar Al-Khattab, ya, menyebutkan sebuah ayat, la'anna Allah al-wasil wal mustausilah. Al-wasi wal mustausima, ya, al-falji wal mutafallija. Jadi ayat ini, hadis ini sebetulnya dimelaknat orang-orang, ya, orang yang bertato atau membuatkan tato, orang yang menyambung rambutnya atau dan membuat menyambut rambut, sambung rambut, ataupun orang yang mengikis giginya biar terlihat muda, terus juga orang melakukannya, itu dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Ketika seorang wanita komplain kepada Umar bin Khattab, ya, membaca ayat tersebut ataupun Ibnu Mas'ud, ya, ketika membaca ayat tersebut, ya, maka dia mencoba melihat, mencari ayat tersebut dalam Quran, bunyi ayat tersebut dalam Quran. Dia memahami apa yang la'an Allah itu adalah Al-Quran. Tetapi itu adalah sabda Rasulullah SAW ketika setelah itu dikomplain kepada Umar atau kepada Ibnu Mas'ud. Jika Umar mengatakan in kuntum qara'ti faqad rajati, jika engkau benar-benar membaca Al-Quran, engkau akan dapati. Alam tasmi qaulallahu ta'ala, jika engkau mendengar bahwa Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa ma atakum rasul fakhudhu ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang kalian cegah dari maka tinggalkannya. Qala Rasulullah SAW, la'anallahu al-wasila wal mustausila wal washim wal mustausima al-fajr wal mutafalijah. Lalu disebutkan, jadi perintah Rasulullah SAW sama seperti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian jika kita berselisih pendapat, Allah juga menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa Rasul li amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Jadi, taat kepada Allah dan Rasul ini diulangi fi'ilnya oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Atii Allah wa Rasul. Wa li amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, para pemimpin di antara kalian, para ulama ada mengatakan mereka itu adalah para umara, para pejabat, apa namanya, para penguasa, ada yang menyebutkan mereka itu adalah ulama dan para penguasa. Satu hikmah di sini, tidak diulangnya fi'il kata-kata wati'u pada saat menyebutkan ulil amri, adalah sebuah para umara, waka ketaatan kepada ulil amri itu terkait sesuainya perintah dan larangannya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Malah sebab itu, ketaatan kepada amri bukan taatan mustaqil tanpa melihat kesesuaiannya Al-Quran Sunnah. Jadi apapun perintah dari penguasa, ya, Bila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka haram hukumnya untuk kita taati. Ya. Demikian pula jika apapun perintah dari penguasa dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk kita taati. Kemudian, wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Perintah kita untuk taati Allah itu mengamalkan Al-Quran, taati Rasul untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maksudnya. Ya. Dan mengamalkan itu kita akan selamat dari pecah belahan. Ini dia maksud dengan dalil-dalil yang diungkapkan di sini. Dan juga para pemimpin yang kalian. Nah, juga di antara jalan untuk mempersatukan itu, jadi kita sebutkan tadi, persatuan itu persatuan kaum muslimin yang telah ada penguasaan, dan kepersatuan kedua adalah persatuan dalam suatu kekuasaan. Maka maksud dari ayat ini adalah, di samping ayat ini berbicara tentang haramnya membuat suatu pendapat, membuat terpecah belah kaum muslimin, pemikiran-pemikiran, baik dan berhubungan dengan akidah, maupun dengan muamalah, maupun akhlak, maupun ibadah, dia menyisih ke Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan terpecah belah kaum muslimin, ya, seperti ada usulan membuat solat dengan bahasa Indonesia, ini akan sebab terpecah belah kaum muslimin, adanya kampanye-kampanye, atau promosi-promosi, pemikiran-pemikiran, ya, yang menyebabkan orang jauh dari pengamalan Al-Quran Sunnah, apalagi di usul-usul akidah, pokok-pokok akidah. Seperti adanya ingin mencampur adukan antara budaya-budaya yang penuh dengan kesyirikan dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian, wa ulil amri minkum, ada taat kepada penguasa adalah salah satu cara untuk menjaga persatuan. Maka kita disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, larang. Ya, jika datang kepada kalian, wa amukum jami' ya. Jika man atakum wa amrukum jami'un faqtuluhu ka'ina man kan. Jika ada orang berusaha melakukan kudeta, merebut kekuasaan dari pemimpin yang kalian sedang bersatu, maka bunuh siapa saja orangnya, kata Rasulullah SAW. Siapa saja orangnya. Maka ini tegasan. Dan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang lebih tegas untuk kita haramnya melakukan kudeta, perlawanan terhadap penguasa yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan penguasa tersebut. Ya. Maka oleh sebab itu, banyak sekali hadis-hadis menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Man yuti'al, man ata'ala faqad amai, mai, ya. Man ata'a Allah qad ata'ani wa man ata'a al-amir faqad ata'ani, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan, ya, barang siapa man yuti'a man ata'ani faqad ata'a Allah, ya, wa man ya'si faqad asa Allah, wa man yuti'a al-amir faqad ata'ani wa man ya'si al-amir faqad asani, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepada aku, sungguh dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku, dia sungguh durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amir, sungguh dia taat kepada aku. Barang siapa yang durhaka kepada amirnya, maka sungguh dia durhaka kepada aku, kata Rasulullah SAW. Bahkan, Huzaifah dalam hadis yang sangat panjang, bertanya dengan berbagai kondisi-kondisi yang akan terjadi sebelum hari kiamat, di antaranya terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun Rasulullah SAW memberikan ketegasan untuk tetap taat dan setia dalam mentaati perintah-perintah sesuai dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan Al-Quran Sunnah, dengan ajaran Islam. Namun, bila ada perintah-perintah menyelisih Al-Quran Sunnah, bukan berarti kita tetap taat, karena Rasulullah menyebutkan, la ta'atal makhluk maksiatul khaliq, tidak boleh taat kepada apa namanya makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT. Dalam hadis lain, inna ta'atu bil ma'ruf, sungguh kata'atu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan perintah agama saja. Tapi, jika terjadi perintah, jika terjadi suatu keputusan menyelisih Al-Quran Sunnah, bukan berarti kita harus melakukan perlawanan dengan cara merusak kehormatan penguasa tersebut di depan umum atau menjadi melakukan kudeta dan sebagainya upaya. Tapi kita wajib menahan diri. Dalam waktu yang sama kita juga tidak boleh taat. Dalam waktu yang sama kita juga menjaga persatuan kaum muslimin. Sebenarnya yang telah dipraktekkan oleh Imam Al-Sunnah itu Imam Ahmad ketika terjadi di masa Ma'mun. Suatu doktrin kepada para ulama Al-Sunnah untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, namun para ulama Al-Sunnah tidak menerima. Di antara Imam Ahmad yang memberikan solusi terbaik saat itu, ya, melalui teguh dengan pendirian beliau, tidak mau menerima paksaan dari penguasa. Dalam waktu yang sama, Imam Ahmad pun tidak mengajak kaum muslimin untuk meruntuhkan kekuasaan makmun ataupun menentang penguasa saat itu. Disinilah bagaimana Islam menjadikan solusi-solusi terbaik bagaimana supaya persatuan sebuah bangsa tetap terjaga. Jadi oleh sebab itu sebetulnya kunci dari bagaimana agar negara ini tetap utuh, ya, tetap bersatu adalah dengan memberikan wejangan-wejangan Islam, menjelaskan ajaran agama ini kepada mereka. Karena aturan yang diturunkan Allah SWT itulah aturan terbaik bagi umat manusia untuk kehidupan mereka di muka bumi ini. Demikian pula balasan yang akan mereka dapatkan setelah mereka berpulang ke akhirat kelak, ya, ke dunia setelah mereka berpulang kepada Allah ketika mereka meninggal, yang meninggalkan dunia ini. Kemudian Allah SWT memberikan solusi ketika kita berbeda pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, ya, tentang sesuatu, maka kembali kepada Allah Rasul. Jika berselisih antara personal-personal, antara kelompok dan kelompok, antara komunitas dan komunitas, antara guru dengan murid, guru dengan guru, antara ulama dengan ulama, antara ustaz dengan ustaz, antara penguasa dengan rakyat, solusinya adalah faradu ila Allah wa Rasul. Kembalikan perselisihan kalian itu keputusannya sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah. Nah, ini bahkan ayat ini disebutkan sebagai syarat. Jika kalian orang-orang benar beriman dengan Allah dan yaumil akhir, hari akhir. Sehingga dikaitkanlah pembuktian keimanan seseorang kepada Allah hari akhir itu bagaimana ketika dia berselisih adalah dia kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Bukan kembali kepada aturan-aturan yang menyisih Al-Quran Sunnah, pendapat orang kafir, pendapat teori ini, teori itu, rumusan ini, rumusan itu, penemuan ini, penemuan itu. Tidak. Bila apapun pendapat itu menyentangkan Al-Quran Sunnah, maka hal itu tidaklah harus, harus ditolak dan kita harus kembali kepada Al-Quran Sunnah. Karena Allah sebut, jika kalian memang beriman dengan Allah, kalau kalian tidak beriman dengan Allah dari hari akhir, ya silahkan kalian tidak kembali, ya, menyerahkan persoalan yang kalian hadapkan, kalian hadapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka jika kita berbeda pendapat, berselisih, yang harus kita dengar dan kita patuhi adalah bagaimana penjelasan hukum Allah dalam Al-Quran, bagaimana pula Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sunnah. Tentu di sini secara tegas juga jelas untuk kita tahu ini adalah Al-Quran Sunnah. Tentu kita belajar. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan mengetahui ini hukum Allah dan ini hukum-hukum Rasulullah SAW? Kemudian jika kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kalian berselisih, jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar beriman dengan Allah dan hari akhir, itu lebih baik. Itulah yang terbaik dan itu yang akibatnya akan terbaik. Wa ahsanu ta'wila, sebaik-baik, ya, kesimpulannya akan ataupun efek yang akan timbul. Dzalika khair, itulah kebaikan. Dan sebaik-baik ta'wilah, kesimpulan ataupun efek, ya, ya, kesimpulan atau efek yang akan dilahirkan dari sebuah keputusan itu. Maka selama kita menjaga Quran Sunnah, maka segala keputusan itu kita patuhi, maka disitulah kita akan menemukan solusi-solusi dalam banyak masalah yang sedang kita hadapi. Baik yang persoalan keluarga, persoalan bertetangga, persoalan berkarib kerabat, persoalan dalam urusan bernegara, persoalan urusan ekonomi, persoalan urusan berbagai macam bentuk perbedaan pendapat dalam hukum-hukum agama, maka harus kita kembali kepada Al-Quran. Tentu, kalau kita tidak punya ilmu, kita kembali kepada orang yang punya pengetahuan tentang Al-Quran. Berkata Habib Ibnu Katsir menjelaskan, ati Allah, ati ittabi'u kitabahu. Ta'ala kepada Allah artinya ikuti kitabnya, ya, Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, ati khudhu sunnatahu. Maksud firman Allah, taati Rasul adalah ambil sunnahnya. Wal amri minkum, dan di pemimpin di antara kalian, ay bima amarukum bihi min taatillah. Jadi ini disebutkan. Maksudnya bagaimana ayat ini? Dan mentaati ulil amri di antara kalian, pemimpin kalian adalah bima amarukum bihi. Dalam perkara yang kalian perintahkan dengannya, min taatillah, taat kepada Allah. La fa maksiatillah, bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah semua. Fa in la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq, sesungguhnya tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Baik, fi maksiatillah. Fa in tanazam fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembali kepada Allah. Rasul berkata Imam Mujahid, yaitu kepada kitab Allah wa sunnati rasulihi, ya, mengingatkan pada Allah maksudnya kembali kepada kitabnya. Kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada sunnahnya. Wa hadha amru min Allah, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi perselisihan di dalamnya manusia, manusia berselisih, segala sesuatu yang terjadi perselisihan di tengah manusia, baik dalam usul din, pokok-pokok agama ataupun furu'i din, cabang-cabang agama, mereka mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Qur'an Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat lain, wa makhtalaftum fihi min syai'in, dan apa yang kalian perselisihkan di dalamnya min syai'in, tentang sesuatu, Fahukmuhu ilallah, mahukumnya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama hakama bihil kitab wa sunnah, wa syahida lahu bisihah, fawal haq. Ya, maka apapun yang telah diputus Al-Quran sunnah, dan telah disaksikan oleh keduanya, kebenaran terdapat dalam Al-Quran sunnah itu, maka itu apa syahid al-bisa, dan itu pendapat yang telah dibenarkan Al-Quran sunnah, maka itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Mama dapat al-haqi ila dalal, tidak ada lagi kebenaran di setelah kebenaran kecuali kesesatan. Karena demikianlah Allah SWT berfirman, in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir, jika kalian benar orang beriman dengan Allah dan hari akhir. Arti, kembalikanlah keputusan dalam perselisihan-perselisihan, khusuman, wal jahalat, ya, kebodohan-kebodohan yang membuat terjadinya perselisihan-perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak kembali kepada keduanya dalam perselisihan tersebut, maka dia orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Tentu dalam bentuk perselisihan ini, ya, kewajiban dia mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah harus dia yakini dalam setiap persoalannya. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan, ya, tidak dikembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selama itu tidak menafikan usul Islam, tentu dia tidak kafir. Kemudian, tetapi ketegasan Allah dalam surat, dalam ayat ini, in kuntum tu'minu bil yaumil akhir, ini menunjukkan ketegasan sangat keras sekali, jika kalian benar orang beriman dengan Allah yang akhir, maka hendaknya setiap persoalan-persoalan yang kalian perselisihkan itu kembali kepada Allah, kepada Allah dan Rasulnya, itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Zalika khair, artinya berhukum kepada Al-Quran Sunnah itu, Sunnah, dan kembali kepada keduanya, dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi perselisihan itu adalah yang terbaik. Wahsanu tawila, ahsanu akibatan, yang terbaik akibatnya. Itu adalah akan menimbulkan efek yang sangat baik. Ya, kesudahan yang sangat baik. Ya, maka oleh sebab itu, jika kita ingin menemukan solusi terbaik, maka kita dalami Al-Quran Sunnah, sehingga kita mendapatkan keputusan-keputusan dalam perselisihan kita sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Sunnah. Qala Mujahid, ahsanu ta'wila jaza'an wa huwa qaribun. Kata Mujahid, maksud ahsanu ta'wila adalah, itu akan sebutkan di sini, ahsanu jaza'an, yang terbaik balasannya. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang begitu banyak, ya, yang mewajibkan kita untuk berteguh-teguh dalam Al-Quran Sunnah. Ya, dan kembali kepada keduanya dalam persoalan-persoalan yang kita geluti, yang kita alami dalam kehidupan ini. Itu dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk berteguh dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Sunnah, ya, tentang wajib kembali Al-Quran Sunnah, kalau tadi Al-Quran yang menjelaskan wajibnya kita untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang dari Sunnah Rasulullah SAW, mana pula yang wajibkan kita untuk berteguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya diwakilkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allah yardha lakum salatan, ya, wa yaskhatu lakum salasan. Allah meridhai tiga perkara untuk kalian, dan marah tiga hal. Dan Allah membenci tiga hal untuk kalian. Yang pertama, yardha lakum an ta'budu wa tusyriku bi syai'an. Allah reda agar kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, wa ta'asu bil jami'an, dan kalian berpegang teguh seluruh dengan tali Allah. Yang dimaksudnya seluruh dengan Allah, syahid seluruhnya. Artinya Allah menyuruh kita untuk bersatu dalam agama ini, sama-sama menjalankan agama ini, sama-sama mempelajari sehingga kita tetap bersama-sama dalam agama ini. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya. Jadi antak sembilan Allah reda bagi kalian berpegang teguh dengan agamanya seluruh-seluruhan dan tidak berpecah belah. Wantunasihu man wallahu Allah amrakum. Ini ketiga Allah reda juga kalian beri nasihat terhadap orang yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin kalian. Jadi memberi nasihat kepada pemimpin itu adalah bagian dari perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu bagaimana Ustaz? Apakah setiap pribadi kita harus mendatangi menasihati? Yang dimaksud di sini perintah umum ini adalah sesuai dengan kesempatan, kemungkinan, kedekatan dan jalan yang mungkin kita sampaikan. Tapi apakah kita yang tidak punya jalan, tidak punya akses untuk menyampaikan nasihat, bolehkah kita membahas di media sosial? Tentu hal ini suatu hal yang menyalahi manhaj para rasul dan manhaj para pemimpin mereka. Karena dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan barang siapa ingin menyampaikan nasihat kepada seorang penguasa, hendaklah dia ambil tangannya atau bicara empat mata. Oleh sebab itu, manhaj Ahlussunnah Jamaah mengharamkan membicarakan keburukan-burukan, membuat nyebar berita-berita bohong tentang penguasa di media sosial. Jadi, memberikan nasihat di antaranya adalah mendukung program-program mereka, mengindahkan larang-larang mereka selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Kemudian ada memberikan masukan-masukan kepada mereka, memperingatkan mereka dari kesalahan-kesalahan mereka, ini ada bagian nasihat. Tapi kita sebutkan, bagi ulama yang memiliki akses untuk menyampaikan nasihat, beri kemudahan, ya, maka mereka adalah orang yang pertama bertanggung jawab dalam melakukan perkara ini. Jadi kalau kita apa? Minimal kita sebagai rakyat yang tidak memungkinkan untuk menemui secara langsung, tidak punya akses untuk menyampaikan nasihat, kita adalah mendoakan agar Allah SWT menjuki pemimpin-pemimpin tersebut. Dan Allah benci untuk kalian tiga hal. Pertama, kila qal, ya, suka berbicara, mengatakan, dikatakan orang, dan dikatakan orang. Jadi suka menyebarkan kabar-kabar burung yang tidak jelas sumbernya. Kila qal, dikatakan orang dan ia katakan pula. Dikatakan orang, dia katakan pula. Menyebarkan isu, menyebarkan opini, ya, yang tidak jelas benar atau salahnya, yang tidak jelas sumbernya, lalu ikut menyebar-nyebarkan. Ini adalah fitnah akhir zaman, fitnah media sosial yang sedang melandah kehidupan kita, yaitu qila wa qal. Mudah berkata-kata, mengambil kesimpulan-kesimpulan situ kejadian, lalu dibuat sebuah tulisan di media sosial yang dapat memprovokasi atau menjatuhkan atau menghinakan kelompok lain. Qila wa qala, suka mengatakan qila wa qala, dikatakan orang dan dia katakan pula, yang dia tidak mengetahui sumber kebenarannya, kepastian sebuah berita tersebut. Ini dilarang oleh agama kita, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wakasratus sual, banyak bertanya. Banyak bertanya maksudnya apa di sini, Ustaz? Ya, para ulama menyebutkan kasratus sual tentang masalah minta-mintakah atau bertanya dalam masalah hukum agama kah? Di sini jelaskan para ulama dua-dua pendapat. Kalau persoalan apa namanya, kan satu soal meminta-minta itu jelas haram hukumnya. Meminta-minta, ya, itu adalah haram hukumnya. Bahkan dalam hadis sebutkan, maka orang suka minta-minta, maka dia akan datang dengan muka yang tidak punya daging, tengkorak di akhirat kelak, yang menggambarkan bagaimana hilangnya rasa malu dia untuk menjadi peminta-minta. Atau ditafsirkan kan satu soal terhadap perkara-perkara yang tidak penting, atau bertanya hal-hal yang gaib, apa namanya, atau bertanya tentang persoalan-persoalan yang pelit gitu ya. Maka satu soal bertanya ya dengan tujuan tidak untuk diamalkan, tapi sekedar untuk mengetahui sebuah pendapat saja, lalu dia akan membanding-bandingkan pendapat tersebut, mungkin dia akan mengadu domba antara pendapat yang berbeda. Nah, ini termasuk hal yang disebutkan ulama yang dicelah dalam agama ini, yaitu kasrat soal, imam meminta-minta, ataupun dalam bentuk bertanya pada perkara-perkara yang tidak penting. Wa iratil mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta untuk dipergunakan pada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kurang berfaedah. Ini termasuk menyia-nyiakan harta kita. Menyia-nyiakan harta bisa dalam bentuk membeli perhiasan rumah yang bermiliaran, ratusan juta, ataupun puluhan juta. Sementara di samping rumah atau kerabat kita ada anak-anak yatim, ada keluarga yang miskin dan semacam. Menyia-nyiakan harta, memberi sesuatu yang tidak penting, ya, demi gaya saja, demi model saja, ya, termasuk membeli pakaian yang berlebihan kebutuhan yang sebenarnya, ya, membangun sebuah rumah yang melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Ini menyia-nyiakan harta. Dan juga dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ini tarikum fikum man ta'in tamasaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Aku meninggalkan di tengah kalian, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya setelah aku, kata Rasulullah SAW, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini oleh sebut ini dalil untuk berpegang teguh, agar kita selamat dalam akidah kita yang benar, dalam ibadah kita yang benar, dan berbagai akhlak kita, ya, kepribadian kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, agar menjadi umat yang terbaik. Hendaklah mengamalkan Al-Quran Sunnah ini. Kemudian juga Rasulullah bersabda, taraktukum alal baydha lailuha kana hariya la yazu anha ba'du illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas alal baydha, di atas jalan yang sesuatu yang sangat putih, terang, benderang. Bahkan malam ini seperti siang, begitu jelasnya masalah tersebut. Tidak ada yang diragukan. Tidaklah melenceng dari kecuali setelah itu kecuali orang-orang yang akan menjadi orang binasa, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Ubad bin Sariyah, di mana Rasulullah SAW menegaskan untuk bangkit teguh dengan sunnah, alaikum bisunnati. Ini hadis ini, fa innahu man ya'ish minkum fasayaraftilafan katsira, sungguhnya barang siapa yang hidup antara kalian akan melihat perpecah belahan yang banyak, maka hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, kata Rasulullah SAW. Ini adalah solusi-solusi ketika kita berbeda pendapat dalam ayat tadi, kemudian kepada Ahlus Sunnah. Kemudian dalam hadis ini menegaskan kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran Sunnah tadi. Karena kita katakan setiap orang akan berhujjah dengan dalil-dalil yang dia potong-potong dari ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya masalah dalil juga, bukan sekadar berdalil ya. Bukan sekadar berdalil, tapi ada kebenaran dalam memahami dalil. Kita lihat iblis pun ketika menolak untuk sujud kepada Adam, dia juga punya dalil. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairun minhu," dia kata, "Aku lebih baik dari dia. Khalaqtu min narin khalaqtu min tin." Sedangkan karena aku ciptakan dari api, kata iblis, Adam aku ciptakan dari tanah. Dia berhujjah dengan ciptaan Allah kepada dia. Memang iblis ciptakan Allah dari tanah, Adam ciptakan dari iblis Allah ciptakan dari api, Adam ciptakan dari tanah. Itu benar. Tetapi persoalan itu, dalil ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menolak perintah Allah sujud kepada Adam. Jadi inilah bentuk kadang-kadang dalilnya benar, tapi penempatan dalilnya tidak benar. Iblis ini dalilnya benar, memang Allah ciptakan dia dari api dan Adam dari tanah, betul itu. Tapi tidak bisa ini dijadikan dalil untuk menolak dia sujud kepada Adam. Itu logika-logika iblis yang dia gunakan, yang prediksi bahwa api lebih baik daripada orang yang ciptakan dari api, menurut prediksi dia lebih baik daripada orang makhluk yang ciptakan dari tanah. Hadis-hadis tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini, atau berpegang teguh dengan pemaham salafus saleh sangat banyak sekali. Di antaranya tadi kita sebutkan hadis Ibad bin Sariyah dan juga hadis yang masyhur itu hadis iftiraqul ummah. Ketika Rasul menyebutkan akan terpecah belah umatku 73 golongan keluar semuanya dalam neraka kecuali satu, di antaranya yang satu itu disebutkan oleh Rasulullah, yaitu ma'ana ali washabi, yaitu orang berpegang teguh dengan aku berada atas dan para sahabatku. Jadi solusi ketika berbeda pendapat ya untuk menjaga persatuan, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah apapun perbedaan-perbedaan kita ya. Maka oleh sebab itu kita perlu belajar agar kita tahu bagaimana memahami sebuah dalil, bagaimana istimbat sebuah hukum dari sebuah dalil. Dan Rasulullah SAW telah memberi kabar bagi orang-orang berpegang teguh dan sunnahnya dari umatnya dengan itu kabar gembira, kemuliaan yang luar biasa. Ya, setiap orang mukmin yang berusaha untuk mendekatkan sunnahnya, ya, dan juga itu disebutkan di sini wa asyraf maqsadin, dan benar Rasulullah SAW beri kabar gembira tentang umat yang berpegang teguh dan sunnah beliau, setiap mukmin ya berusaha untuk menegakkan dalam hatinya ya dan keimanan yang benar ya, karena siapa dalam hati terdapat adna miskatin min imanin, walau dia punya hanya sedikit iman, ala huwa al-fawzu bi dukhul jannah, keutamaan berpegang teguh dan sunnah Rasulullah telah masuk ke dalam surga Allah SWT. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, ini adalah suatu kabar yang diberikan kepada oleh Rasulullah kepada tiga orang sahabat yang ketika mereka mau menyelisih sunnah Rasulullah dalam beribadah. Satu di antara mereka mengatakan, saya akan qiyamul lail, tidak mau tidur. Satu di antara mereka menyebutkan, saya akan puasa, tidak berbuka. Satu lagi menyebutkan, saya tidak akan menikah. Lalu Rasulullah SAW menegur mereka dengan dalam pemahaman demikian, karena menurut mereka ini adalah cara solusi yang terbaik ketika mereka ingin mencari surga Allah SWT. Fokus beribadah. Tetapi ketika ibadah itu menyalahi aturan sunnah SAW, Rasulullah menyebutkan, paman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, maka Rasulullah menegur mereka. Saya puasa juga berbuka, saya kemulia juga tidur, saya juga menikahi wanita, kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini menegaskan begitu pentingnya ketika menjalankan sebuah ibadah yang bukan menurut perasaan dan keinginan kita, tetapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan di akhir hadisnya, paman ragiba an sunnati falaysa minni, barang yang enggan mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Kemudian Juga dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan tentang keagungan orang meninggalkan sunnah sati banyak. Keutamaannya tentu akan dekat sekali kedudukan dengan Rasulullah SAW. Amal-amal sunnahnya akan melengkapi amal-amalan wajib yang memiliki kekurangan dalam segi pelaksanaan dan pahalanya. Kemudian juga amalan sunnah akanlah sebagai pagar untuk bagi amal-amalan wajibnya yang menjaga. Karena kalau orang menjaga sunnah, pasti yang wajib terjaga lebih baik. Tapi kalau bila orang hanya melalaikan sunnah, lama-kelamaan yang wajib pun akan terlalaikan. Sebelah Rasulullah SAW, kullu umatin yaqulul jannah ila man aba. Rasulullah SAW menyebutkan, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa mereka yang enggan? Ya Rasulullah, qala man ata'ani. Ya, dakhal al-jannah man asanja faqad aba. Orang yang mengutaat kepada aku, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Orang yang mendurhaka kepada aku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Ya. Dan bentuk keengganan seseorang terhadap sunnah Rasulullah SAW adalah menolak sunnah Rasulullah SAW atau mengejek orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Hari-hari ini betapa banyak orang-orang yang mengejek, yang merendahkan orang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, disebutlah sebagai budaya Arab, disebutlah sebagai radikal, disebut macam-macam tuduhan. Ketika orang-orang mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW, keyakinan sesuai dengan pemaham para sahabat saleh, mereka beri dengan tuduhan dan fitnah-fitnah agar orang lari dan membenci mereka. Ya, lari dari mereka dan menghinakan mereka. Ini suatu orang yang paling utama enggan untuk masuk surga tadi. Orang yang durhaka kepada Rasulullah, siapakah orang durhaka? Tentu orang-orang yang menjauhi sunnah Rasulullah dan menjalankan orang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lebih lagi akan menambah ajaran dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membuat bid'ah. Itu ada orang-orang yang pertama-tama telah termasuk dalam bagian melanggar, menolak sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian, ya, bahwa golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang menjalankan agama ini sesuai apa yang dijalankan, diajarkan oleh para sahabatnya dan dijalankan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka. Ma'ana alih ashabi, kata Rasulullah SAW, orang yang selamat dari api neraka, ya, orang selamat dari perpecah belahan adalah orang-orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang berada atas Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh sebab itu berkata Ubay bin Ka'ab, alaikum bisabil wa sunnah. Hendaklah kalian tetap di atas jalan. Ini Al-Quran dan sunnah. Ya, sabil di atas jalan. Siratul mustaqim, jalannya para sahabat dan sunnah Rasulullah SAW. Fa'inna ulaysa man ya, min abdin ala sabil wa sunnah. Zakar al-Rahman fafad'ainau min khasyatillah. Tamassuhun nar. Tidak seorang hamba pun yang berada di atas sunnah, di atas jalan yang benar, di atas sunnah, lalu dia beribadah, ingat kepada Allah, meneteskan air mata, karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Ya, tidaklah seorang pun yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah, meneteskan air mata, ya, akan disentuh oleh api neraka. Selama-lamanya, jika dia melakukan ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ma min abdin, laisa min abdin ala sabilin wa sunnah, وَذَكَرَ الرَّحْمَنَ فَوَضَعِنَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَمَسُّهُ النَّارِ Abadan. Ya, tidak akan ada seorang pun, orang-orang yang akan disentuh oleh api neraka, orang-orang beribadah, ya, di atas jalan yang lurus, ala sabilin, ya, ala sunnah, ya, dalam beribadahnya lalu menemukan air mata, maka dia selama tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. وَنْقِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَكْسُنَّةِ Sesungguhnya melakukan, ya, ibadah-ibadah, mencukupkan ibadah-ibadah di atas jalan, ya, bisabil dan sunnah, ya, dan sunnah, dan sunnah di atas jalan para sahabat, dan sunnah, khairun mislihadin fi khilafi sabil wa sunnah. So, itu lebih baik daripada menyelisihi, ya, jalannya kaum mukminin. Sebenarnya, firman Allah SWT, surah An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَكِّرْ رَسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Yang dimaksud oleh ungkapan Ubay bin Ka'ab ini adalah وَيَتَّبِعْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Mengikuti segala jalan orang beriman. Menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka beliau menyebutkan sungguhnya kesederhanaan di dalam sunnah itu lebih baik daripada kesungguh-sungguhan di dalam menyelisihi sunnah. Demikian bahas kita pada sekolah ini, moga apa yang telah kita balaskan dapat kita ambil faedahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kita akan jumpa, kita akan datang, yaitu pembahasan tentang lawan dari pembahasan hari ini. Apa sih hal yang harus hindari ketika kita berpegang teguh dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Dari kesempurnaan peteguhan Al-Quran Sunnah itu adalah menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka pembahasan yang akan datang adalah peringatan dan larangan terhadap berbagai macam bentuk bid'ah. Demikian, wallahualam bishawab. Berikutnya adalah ada sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab, dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tapi tidak berkaitan dengan materi, apa boleh dibacakan Ustaz? Baik, silakan. Bismillah. Nama Lukman, assalamualaikum Ustaz. Beberapa hari yang lalu saya melihat sholawat di internet yang bernama sholawat Ashgil. Apakah sholat itu ada tuntunannya? Barakallahu fiik Ustaz. Apapun sholawat selain sholawat Ibrahimiyah, apalagi menganggap sholat itu memiliki keberkahan-berkahan melebihi dari sholat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu adalah sholat yang biasa kita dengar, yang diajarkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab hadis, yang diajarkan oleh Rasulullah pada sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kam barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah Ibrahimiyah atau sigat yang mendekati dengan berapa lafal-lafal disebutkan ada ulama hadis dalam kitab sunnah. Itulah salawat yang paling afdal, yang paling istimewa pahalanya. Dan tidak akan ada salawat-salawat melebihi salawat apapun dari salawat yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Selanjutnya mungkin di HP Ustaz. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibenarkan kalau ahli sunnah melakukan mubahalah dengan ahli bid'ah, atau sebaiknya tidak usah ustaz dan cukup kita membantah secara ilmiah dengan risiko menanggung penerima tuduhan-tuduhan kepahitan lainnya? Tentang mubahalah ini, para ulama memberikan syarat-syarat. Ya, mubahalah ini para ulama memberikan syarat-syarat. Tetapi dalam sejarah ahli sunnah jemaah, selama tidak persoalan-persoalan yang membawa kepada kufuran secara nyata, para ulama-ulama kita tidak membolehkan mubahalah dalam persoalan tersebut, kecuali kekufurannya nyata, seperti mubahalah yang terjadi antara ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dengan yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu jelas dia mengaku sebagai Nabi, maka ulama mengajaknya bermubahalah. Ya, karena itu adalah kesesatan yang nyata. Ya. Dapat urusan-urusan istihadiyah, ya, apapun khilafiyah-khilafiyah, ya, ulama kita tidak membolehkan bermuhala dalam persoalan tersebut, karena bermuhala itu adalah itu melaknat diri sendiri. Melaknat diri sendiri jika pendapat lawannya benar, sebaliknya jika pendapatnya lawannya salah, adalah laknat tersebut diberikan kepada lawannya. Ini mutala'in dan melaknat ini sangat berbahaya. Itulah bermuhala dengan orang kafir atau dengan kelompok-kelompok yang nyata kesesatannya, tidak diragukan lagi. Tapi tidak termasuk budaya-budaya yang suka dilakukan para ulama kita, yang dalam membantah ahlul bid'ah. Baik, sebenarnya Imam Ahmad, ya, membantah Mu'tazila, beliau tidak mengajak bermuhalah, tapi cukup menjelaskan dalil-dalil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita membolehkan demonstrasi dalam undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apa hukum demonstrasi dalam Islam dan bagaimana sikap pertengahan para alim dalam menyikapi demonstrasi negara kita? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa pendapat larang demonstrasi itu adalah sangat kuat. Nah, ini satu tempat, walaupun sebetulnya ya, itu hanya basa-basi. Sebetulnya kenyataan sendiri pun pemerintah pun tidak menginginkan adanya demonstrasi. Sejelas itu. Dalam banyak kenyataan pemerintah sendiri pun tidak menginginkan adanya demonstrasi. Ya. Dan bahkan kita lihat kenyataannya sejak terjadi demonstrasi, berbagai perkara-perkara terjadi, ya, persoalan-persoalan terjadi. Pendapat yang kuat dari ulama Ahlussunnah Wal Jamaah mengharamkan demonstrasi tersebut. Walaupun di sebuah negara, kan negara hanya membolehkan, tidak mewajibkan. Ya. Kemudian, hatta kalau mewajibkan, tidak boleh kita taati. Itu adalah salah satu bentuk bahwa bila ada aturan-aturan menyisi pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah, kita tidak boleh mengikuti aturan tersebut. Karena demonstrasi ini adalah satu cara yang dipakai oleh orang-orang kafir dalam menyampaikan pandangan mereka. Kemudian ini berasal dari kata-kata Demokratos, itu falsafat Yunani kuno yang mereka ambil dari sistem-sistem Yunani kuno. Dan awal pelaksanaan demonstrasi ini adalah ketika terjadinya orang-orang Bakhtansar, ya, orang Yahudi melawan kepada Bakhtansar, ya, dalam sejarahnya demonstrasi ini. Kemudian demonstrasi bukanlah persoalan yang bisa menemukan solusi, bukanlah satu cara untuk mencari menyelesaikan suatu persoalan. Kenapa? Karena bila kelompok A demonstrasi, kelompok B juga bisa membalas dengan demonstrasi. Oleh sebab itu, yang benar itu adalah menyikapi setiap perbedaan itu dengan persoalan ilmiah yang jelas, dengan dalil-dalil yang kuat, fakta-faktanya, dalil-dalilnya. Itu apalagi kalau itu perlu dan sangat perlu untuk ditinjau dari sisi Al-Quran dan ajaran Islam, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ insya Allah solusinya akan temukan. Maka kalau kita lihat Sunnah Rasulullah Sallam, melarang orang-orang melakukan demonstrasi tersebut. Para sahabat Rasulullah Sallam tidak pernah ketika mengalami masalah-masalah dalam kekuasaan Rasulullah SAW sampai menegaskan ketika ditanya, jika ada pemimpin-pemimpin di tengah kita, dia minta haknya kepada kita dan memakan hak kita, bagaimana pandangmu ya Rasulullah? Dan ada riwayat lain, bahkan sahabat mengatakan, afala nunabidu bisayf, bolehkah kita memenggal, memerangi dengan pedang? Kata Rasulullah, ma'akum fikmus salat, jangan, selama mereka masih membiarkan kalian sholat, atau dalam lain mereka masih sholat. Ya. Ini ketegasan dari Rasulullah SAW, dan pertama fitnah tengah umat, sebagaimana terjadi demonstrasi masa Khalifah Utsman bin Affan telah memakan korban dan membawa fitnah, dan sehingga bekas dan sisa fitnah tersebut masih terdapat di tengah umat ini. Ini suatu efek yang tidak baik dalam menjadikan solusi suatu permasalahan. Maka sebaiknya demikian pula negara, demikian pula lembaga negara membuka diskusi-diskusi dari pihak-pihak yang berbeda pendapat. Terutama umpamanya sebagai DPR yang sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi, maka sebaiknya di bagian apa yang kita punya pandangan, mungkin kita bisa bertemu dengan anggota DPR dan menyampaikan aspirasi kita dengan santun, baik, tenang, bukan dengan cara teriak-teriak, dengan emosi, tapi dengan muka fakta dan data, insya Allah dengan hal itu. Dan kalau kita sudah menyampaikan nasihat, ya hasilnya kita serahkan keputusan itu kepada mereka. Ya, jika mereka tidak menerima, sungguh jika tetap melakukan perbuatan yang salah tersebut, kita telah lepas dari tuntutan akhirat dari dosa kita. Tentu kini juga kita katakan bahwa untuk menasihati pemimpin itu, tentu bertaraf-taraf pula tugas dan kewajibannya di antara kita. Ulama yang memiliki akses, ulama yang mengenal pemimpin tersebut, mereka adalah orang-orang yang pertama yang lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan masukan kepada pemimpin tersebut. Untuk masalah fikih, bolehkah orang awam taklid pada salah satu dari madhab yang empat? Masalah taklid, para ulama menjelaskan, orang awam bukan taklid, tapi disebut dengan ittiba'. Ittiba' itu artinya, kalau taklid mengikuti pendapat orang lain, tepah mengetahui dalilnya. Jadi yang dianjurkan itu ittiba'. Pendapat, kalau ittiba' adalah mengikuti pendapat sebuah pendapat, tapi kita tahu dalilnya, alasannya. Kalau taklid itu adalah ikut saja. Seperti disebutkan ulama adalah sapi yang dikasih tali, yang ditarik kemana saja, dan tanpa tahu ada alasan tentang pendapat tersebut. Nah, beda antara taklid dengan ittiba' itu di situ. Orang awam, dia ittiba' kepada ulama yang lebih thiqah ilmunya, namun ketika bertanya, namun ketika dia mengikut, dia juga tahu alasan ulama itu mendapatkan kenapa pendapat itu dipilih oleh dia. Itu nama ittiba'. Jadi kalau taklid, dia sama sekali tidak tahu alasannya. Karena hal itu dalam persoalan puruk pun, kecuali dalam taklid itu dalam suatu kondisi sebuah pula dalam dia darurat, dia tidak mungkin untuk membahas ini dan perlu pendapat itu cepat umpamanya, maka di sini ulama membolehkan untuk dia taklid secara itu jika dia tidak memiliki waktu, ya, memiliki waktu untuk membahas masalah tersebut. Namun orang awam tadi kita katakan dia adalah mengikuti pendapat mazhab ulama yang lebih kuat dari sisi ilmunya, amanah ilmunya dan ketakwaannya, tetapi dia tetap dalam hal itu mengenal dalil-dalil guru-gurunya tersebut, ya, apa yang alasan dan dari pendapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan kelompok-kelompok yang mampu, hanya kelompoknya yang Islamnya benar dan di luar kelompoknya tidak benar Islami. Perlingkungan rumah anak adalah komunitas kelompok tersebut. Baik, kita menyikapi mereka adalah, jika mereka mengaku benar, silakan mereka benar. Mereka memiliki dosa, kalau pendapat mereka tidak benar, mengaku benar, tentu mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Namun kita dalam beragama, ya, kita hanya melihat kalau dia salah, kita katakan, ini pendapatnya kamu pegang tidak benar, ini dalilnya, ini pendapat ulama. Kalau kita bisa, kalau tidak, kita tidak mampu memiliki untuk menjelaskan masalah itu, kita ya banyak bersabar dan meminta ulama atau ustaz lain untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Ya. Islam yang benar, kelompok yang benar tidak bisa diklaim. Ya. Semua kelompok apapun saya pasti mengklaim kebenaran buat mereka. Orang iblis saja juga mengenal klaim kebenaran dia. Makanya dia katakan ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Dia malah mengklaim juga benar alasannya. Dia kan tuh. Oleh sebab itu bukan klaim kebenaran, tapi benar-benar berdasarkan dalil yang benar, memahami dalil yang itu juga benar. Untuk tahunya itu, ya, sebetulnya persoalan agama ini tidak terlalu berat-berat banget. Ya. Kita bisa melihat dalilnya jelas, pemahamannya juga mudah, kemudian juga ma'ruf apa, bagaimana sahabat dalam sholat, bagaimana sahabat dalam puasa, bagaimana sahabat dalam berakhlak. Itu sudah ma'ruf jika seorang mukmin mau belajar dan mendengar nasihat tersebut. Jadi Islam itu tidak sulit neko-neko membebankan sesuatu yang luar kemampuannya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang mereka merasa paling benar, ya itu kembali hisabnya di sisi Allah SWT. Allah sudah sebutkan wala tuzakku anfusakum, yang kalian mensucikan diri kalian. Kita meyakini kebenaran, iya, wajib Islam itu yang benar. Kita tahu dalilnya, kita benar, wajib prinsip kita pegang. Tetapi ya kita tetap menerima nasihat-nasihat jika dijelaskan kepada kita apa yang salah, apa yang kita paham itu jelas salah dan keliru, kita wajib menerima kebenaran tersebut. Tapi kita bukan berarti tidak yakin dengan kebenaran kita miliki. Ya, kita yakin dengan kebenaran yang miliki, tidak boleh ragu dalam keislaman kita. Harus kita, tapi keyakinan itu tentu dengan tadi kita katakan berdasarkan fakta dalil, bukan pengakuan-pengakuan semata. Merasa paling benar, merasa orang tua sudah merasa paling benar, dia tidak akan mau belajar. Ya, tentu dia akan mau mendengar nasihat orang lain. Tapi kita tentang kebenaran kita tetap merasa benar. Tapi bukan berarti kita menutup mendengar dalil-dalil lain tentang apa yang kita yakin tersebut. Tentu mengaku benar dengan berbeda dengan orang-orang yang benar mengikuti kebenaran. Kita yakin kebenaran ini kita amalkan karena kita melihat dalilnya dan juga dengan pengamalan para sahabat. Ada orang yang mengaku benar seperti mana kelompok Rafidah, Syiah, Qadariyah, Mujahidin, mereka juga mengaku benar. Tapi belum tentu benar. Mereka tidak benar dalam memahami dalil. Maka kalau ada kelompok yang mengaku mereka benar sendiri, tentu hal itu wajibnya diluruskan oleh orang-orang berilmu jika memang apa yang diyakini salah dan tidak benar. Kalau mereka benar dan mereka benar, itu sudah wajar. Maka itu seharusnya seorang mukmin, ya, dia istiqomah dan kebenarannya, yakin dan kebenarannya sedang dia anut. Ya, tidak ragu dengan agama yang dia anut. Namun rincian pemahaman terhadap agama pasti ada kekurangan-kekurangan, kelupaan, ya, kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Jadi personal perbuatan kita tidak menjadi ukuran terhadap kebenaran, tapi pemahaman sahabat Al-Quran sudah adalah menjadi parameter standar kebenaran itu sendiri. Demikian, wallahualam. Jadi pendapat seorang ustaz itu tidak mutlak jadi standar suatu kebenaran, tapi ustaz-ustaz pasti punya juga kekurangan-kekurangan dalam menjelaskan semua pembahasan. Maka kita selalu banyak belajar dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari keterangan para ustaz-ustaz yang lainnya. Baik, demikian barangkali untuk jumpa kita kali ini. Cukup demikian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu. Naam. Untuk tema hari Sabtu ada judulnya. Ya, mewaspadai bid'ah. Mewaspadai bid'ah. Terima kasih. Kepada Mas Kura untuk ditutup. Baik. Terima kasih.